out speaker. Dan ini udah jam 9 lebih 9 menit dan sesi kita ngobrol bareng bersama Remisa. Mana nih suaranya Remisa? Saya juga tenggorokannya rada-rada seret nih. Dan teman-teman Remisa udah komplit di kontrakan teman-teman dari Landung Sari. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang dari tadi udah setia ya di program loudspeaker. Sampai-sampai ada yang nanyain, kok gak ngomong-ngomong nih, iki ngomong-ngomong sekarang kan. Sabar, jadi memang bulan puasa adalah melatih kesabaran. Dan kita ke langsung aja nih, tanpa basa-basi ke Remisa. Formasi sekarang ada siapa aja nih di Remisa? Boleh silakan dari kiri kanan. Rizky di gitar vokal. Terus ada Sani di saya sebagai gitaris juga. Jadi kadang-kadang backing vokal juga tukang tidur. Baron bass vokal. Rufa drum. Bongkar pasang player. Dan dulu terakhir kita pernah ngobrol di radio juga loudspeaker masih bertiga ya kalian ya. Dan sekarang ada Sani dan di menambah tebal distorsi gitar di Remisa ya. Nah, kalian kemarin juga barusan ngerilis album ini album pertama apa kedua nih? Album kedua. Album kedua ya. Tegangan berjudul Tegangan Tinggi. Tegangan Tinggi. Dan apa namanya? Langsung bukan tur ya kemarin jadi dua kota itu ya. Kebetulan bisa ceritain gitu. Kebetulan kemarin kita diberi kesempatan untuk rilis di Lokananta Solo gitu. Rilisnya tanggal 27 April kemarin. Kebetulan juga di Lokananta itu ada record store day, dibarengin aja. Sekalian rilis gitu di sana. Dan kayaknya juga pas waktu itu kalian juga membebaskan orang untuk membayar berapa nih? Waktu kayak gimana tuh kemarin? Pas hari-hari rilis itu nggak tahu sih, tadinya nggak ada ide kayak gitu, cuman idenya kalau nggak salah dari Santos, yang kebetulan manajer juga dia ngasih kalau di hari-hari itu terserah mau bayar berapa. Alhamdulillah juga yang bayar ya sesuai harga CD gitu. Segitu. Responnya bagus juga kemarin pas waktu kalian di dua kota Solo dan Jogja. Dalam CD-nya habis kejual berapa tuh? 250. Dari 1000 ya, dari 1000 kan produksi 1000 ya. Iya, produksi 1000. Dan apa namanya? Ya, tapi ngomong-ngomong si Santos gak ikut. Mana nih Santos? Santos dia lagi di Jakarta dia. Bertapa pulang kampung. Pulang kampung. Dia juga disuruh kawin soalnya. Dia juga pengusaha warung kopi. Sekarang jadi menjabat punya warung kopi. Nah, balik ke di album Tegangan Tinggi ini kalian pindah rumah dari Frekuensi Record dan ke Serawung Record. Nah, Serawung Record sendiri kalian menjalin kerjasama dan Serawung Record kayak gimana tuh akhirnya kalian udah deh pindah rumah nih di Serawung Record? Sebenarnya untuk pindah rumah ya karena kebetulan kita juga sering nongkrong di sana dan kemudian kita produksi lagu juga di sana. Dan kemudian karena kebetulan aku sama Toar, sama Rizky lah, jangan Toar, sama Rizky itu jadi operator recording di Audiolektika yang kebetulan di Serawung juga. Kemudian ayo kenapa kita gak buat record label juga gitu. Ya sambil jalan Serawung Record juga kita juga jadi siap jadi produknya gitu. Jadi ya kita jalan bareng-bareng lah di Serawung Record ini. Kayak gitu sih. Berarti rilisan perdana Serawung Record? Ya ini pilot projectnya Serawung Record. Dan kalian sendiri yang organisir atau kalian kalau di apa kalian berdua terlibat di record apa studio Serawung Record sendiri? Serawung Record ini kan inisiasinya si Iksan, Mas Iksan. Sam Iksan Scoopy. Skuternya enggak pernah dipakai soalnya. Ada ide kayak gitu terus kita dikasih tantangan gitu. Hmm. Kayak tujuannya buat Serawung Record ini kayak mau apa sih? Menunjukkan kalau kayak gini loh label sebenarnya harus mengurus secara detail dari mainnya, performnya, bla bla bla. Tapi ya kita kerja bareng jadinya. Oke. Okay. Jadi sebenarnya Serawung Record tambahin ya. Jadi nggak terlalu ngatur sih, tapi tetap pada jati diri bandnya. Tapi untuk strategi marketing dan rilis timeline kerja dan segala macam, ya itu terorganisir lah seenggaknya, kayak gitu sih. Oke. Okay. Mau nanya Rico, Nafis? Jangan bengong aja, ntar. Kalau orang yang di beda kota mau request gimana? Boleh. Silakan mention di Twitter @koalisinada. Oh, siap. Atau di live chat. Kirim-kirim salam bisa. Boleh, silakan. Sebenarnya poinnya adalah macam-macam bebas sih. Nah, ini juga nih rame nih di live chat, boleh atau di mention di Twitter. Jadi, silakan ramaikan di lini masa. Dan tadi langsung dibuka dengan 3 lagu Remisa, album Tegangan Tinggi, ada Cita Rasa, Pola Yang Sama, Beda Versi, dan juga Singkat Kata. Ini kalau satu-satu dari Cita Rasa memang aransemen ini. Ilus apa? Intro lah. Intro. Jackson. Memang gak ada liriknya. Ya, yeah, Jackson. Dan kalau Pola Yang Sama nih, ini apa nih, lebih bercerita tentang apa nih? Waktu Pola Yang Sama ini yang kebetulan yang nulis liriknya saya. Waktu itu, bukan waktu ini, saat ini lah ya. Di jalan-jalanan itu banyak gak sih iklan-iklan parpol-parpol, okay, dan bla-bla-blanya. Udah muak juga sih lihat-lihat mereka gitu. Terlalu banyak janji-janji, tapi gak ada juga nyatanya kan. Okay, meskipun okay, gak ada mereka juga kita ya tetap hidup. Mereka juga datang munculin mukanya mereka di pinggir-pinggir jalan ya hanya saat ketika ada maunya okay, okay, dan okay. Itu hanya 5 tahun sekali. 5 tahun sekali dan sebentar lagi akan pergantian. Yeah. Nah kalau Singkat Kata, kalau track favorit saya ini enak nih, singkat dan durasinya 1 menit berapa detik. Itu ungkapan dari Baron, jadi Baron bisa menjelaskan. Yo, silakan Ron. Dulu Baron sempat ngisi di Gigi. Sekarang di Gusi. Singkat Kata itu lagunya singkat memang. Kenapa milih Singkat Kata? Terus menceritakan tentang ya keadaan yang sekarang ini. Misalnya laut ditimbun tanah buat kepentingan-kepentingan yang iklan tadi itu. Terus hutannya dibakarin buat banyaklah apa maunya itu. Jadi ini hal yang singkat, tapi nggak sesingkat itu sebenarnya. Sebenarnya panjang, besar, dan berbahaya. Tapi ya singkat aja lah, begini ya keadaannya. Gitu. Oke, ditahan dulu, kita puterin lagi di album. Karena ini rata-rata durasinya 5 menitan ya di album Tegangan Tinggi. Jadi tetap stay tune di koalisinada.caster.fm. Remisa untuk mereka. Dengerin terus program radio loudspeaker hanya di koalisinada.caster.fm. Kucing. keyakinanku bisa saja tergoyang oleh perkara yang kan selalu senyap terus menghantui menakuti pikiranku. Hanya kau dan aku yang memahami semua. ruanganku meraba-raba, merampilkan cahaya yang terus masuk, melemaskan sendi dalam tulang-tulangku sampai hilang nafsu makanku. Mengingatkan dengan masa kecilku, memasakku melangkah lebih jauh, sampai pada akhirnya di puncak dunia hingga hilang ingatan. Dan terus di koalisinada.caster.fm. Yihu, balik lagi di loudspeaker. Masih bersama dengan teman-teman dari Remisa. Dan dan setengah 10 santai, ya kan, walaupun di woro-woro kita sampai jam 9. Gak jadi masalah, kita loudspeaker santai. Dan ada 3 lagu tadi, masih di apa, tegangan tinggi. ada, nah ini ada yang kebalik katanya. Kayaknya ini memang error dari proses produksinya nih kayaknya. Iya, ada beberapa yang seharusnya tadi judulnya Melesat Jauh, ya kan? Habis itu baru disusul Berikan Saja. Itu kebalik. Terus ada tadi lagu terakhir apa? Oh, sebelumnya lagi ada Untuk Mereka. Total ada 14 track di album Remisa Tegangan Tinggi. Tapi ngomong-ngomong, siapa yang ngasih judul? Apa nih, kalian kompakan, wah deh album dikasih judul Tegangan Tinggi. Wah, itu ceritanya lumayan panjang. Nah 30 jadi, juz nih kayaknya. Sebenarnya kita dulu ada dua kandidat nama gitu. Boleh-boleh ceritakan. Tegangan Tinggi, apa satu lagi, lupa ya. Lupa, pokoknya satu Rantau. Tegangan Tinggi, satu Rantau. Nah, karena Rantau dari salah satu lagu dari album Tegangan Tinggi yang ini kan. Nah, akhirnya kita coba buka apa ya, bukan voting sih, tapi kayak tanya ke musyawarah ke teman-teman. Oke oke, terdekat ya. Terdekat gitu, orang-orang circle-circle terdekat dari masing-masing personil dan juga dari pihak Serum Record. Ya. Masing-masing juga nanya. Jadi terus akhirnya setelah nanya ke semua, minta pendapat segala macam, akhirnya vote terbanyak di Tegangan Tinggi. Ya, akhirnya kita pakai Tegangan Tinggi kayak gitu. Dan apa namanya, kalau oh tadi satunya Rantau ya. Iya, yeah, Rantau. Dan ini sebenarnya adalah lagu kan, sebenarnya Rantau, dan ini juga lagu lama nih yang dulu saya juga pernah dapat CD-nya. Ini juga, tapi ini kayaknya aransemen baru nih kayak di sini. Apa mengalami perubahan aransemen apa kayak gimana sampai akhirnya lagu ini, padahal lagu lama tapi baru masuk di album kedua. Jadi enggak masuk di album pertama di Manifesto Mimpi. Iya, waktu itu pas Rantau ini formasi paling pertama. Paling Remisa. Pertama. Waktu itu masih ada Edo sama Ronald. Ya namanya perjalanan pasti ada perpisahan. Kemudian kami berpisah. Jadi di album pertama lagu Rantau ini enggak sesuai konsep album pertama itu, jadi di jatahnya di album kedua aja. Mas Eko masih nyimpan CD-nya? Ada. Saya masih nyimpan yang putih kan ya kalau enggak salah ya. Nah, demo. Pokoknya waktu itu ya pacarannya harus ada lagu, terus kan kebetulan mau main di Hoten kan. Ya. Pertama kali main di Hoten. Pokoknya ini CD harus dikasih sama Mas Eko itu. Masih maba waktu itu. Ya. Terus apa namanya? Tadi juga bentar, kita lagi nanyain, kita sambil ngecek ini juga. Wah, ini request Rantau. Oke, sabar. Tuh track 3 dari terakhir kayaknya bakalan kita puterin. Terus oke, ini ngajak ke Lemmy nentar. Ini siaran dulu. ke Bogor lagi atau gantian aku ke sana. Oke. Ini siapa nih teman Bogor itu, kancamu ya? Siapa? Dudu ya? Oh ya, tapi Rafli ya, Dudu ya. Ya ada. Ini enggak tahu nih, aku tunggu kalau ke Bogor. Oke. Siap. Agung. Wah, mungkin teman Melaku. Apa B jenengnya Melaku. Jangan ditunggu, diundang. Diundang. Oke. Okay. Kami siap berangkat. Oke, kita menyapa dulu, live chat rame, jadi kita sapa dulu sebelum ngobrol-ngobrol lagi nih. Jamaah Purwosari, oke, lagi stay tune. Terus apa lagi nih? Terus tadi Peleteng dari Trenggalek sambil nyablon, oke. Jadi oke, dari ada Pontianak juga dari Aldiman Sinaga, kayaknya dari teman-teman PTK Distribution juga. Kayaknya tadi ngirim DM Instagram belum sempet, ntar dicek. Ada yang nanya pengen ngirim demo, silakan kirim demo ke email koalisinada@yahoo.co.id. Kirim yang keren, kalau memang lagunya keren menurut kami bakalan kami puterin, ya kan. Baik, lagi ke ada Hilman juga kayaknya lagi stay tune, mungkin juga ada Mas Citul Apokalip lagi stay tune juga, yang beberapa waktu lalu dia juga nge-share lagunya Remisa. Terus siapa lagi kita nyapa-nyapa ya, pokoknya buat teman-teman dimanapun berada ya, dari Sabang sampai Merauke, selamat mendengarkan Loudspeaker edisi Remisa Tegangan Tinggi. Baik lagi di album tegangan tinggi remisa. Nah, ini yang bikin, kayaknya kalian mempercayakan ke siapa nih yang bikin ilustrasi sampai dengan kalian bikin logo 2018 kalian ini? Makanya semuanya sampai bikin poster tawar. Ganti nih logonya, oke, langsung gak cerita. Font. Riko inisiatif pakai font yang lama. Ya kan, Riko divisi art dari kita nih. Thank you boy. Thank you Riko. Ya, gimana tuh? Siapa nih yang di sampai dengan album kedua kalian bikin dengan logo baru, font baru dan juga ilustrasi ini cukup puas kah mewakili album dari Tegangan Tinggi? Yang gambar ini artworknya Mas Lulu namanya. Kalau nama Instagramnya Lulu Visualis. Jadi kita percayakan aja ke dia yang gambar. Karena kebetulan dia juga banyak yang udah garapan-garapan artwork band-band dari dia. Nah, jadinya kayak gitu dah. Ada listrik-listriknya gitu. Anu nih logo MP3 kayaknya nih, ya kan. Pro MP3 kita. Ini kita muterin Winem. Ini. Terus logonya fontnya. Kalau fontnya itu ya dia juga yang buat gitu. Waktu respon. Itu maknanya katanya cerah lah, baik, lebih natur, sedap di mata nih kayaknya. Iya. Kalau yang album pertama kan kayak melambangkan apa? Gersang banget kan. Kayaknya di album kedua ini kita coba soundnya lebih rami. Itulah. Ya, kayaknya juga lagu-lagu kalian ini juga sangat-sangat nyaman nih part-partnya. Buat singelong juga beberapa part langsung. Iya, soalnya album kedua ini kan ada Sani sama Rufa kan terlibat. Jadi waktu album pertama cuman saya sama Baron doang yang mikir album iya. Segala macam. Jadi ini ada empat kepala. Oke, masih ditungguin yang pengen nanya-nanya dengan Remisa. Pis. Oh, habis mau latihan. Apa? Ini. Ya untuk album Tegangan Tinggi ini lebih cenderung ke politik atau semacamnya? Cenderungnya ke fenomena kontemporer yang kita ya politik bisa ada beberapa lagu yang mewakili terus fenomena-fenomena yang di lini masa Twitter kah atau explore Instagram. Kita mengangkat lebih ke situ sih. Dan cerita-cerita dari Baron mungkin. Menceritakan tentang lingkungan di sekitar kita sebenarnya, di sekitar Remisa yang kita lihat dengan kacamata kita. Ya bisa jadi politik, bisa jadi sosial, cinta, ketagihan, mili, hot and hand, God bless dan apapun di sekitar kita. Ada yang mau tambahin boleh? Ya idem sih, tapi lebih mungkin dari sudut pandang sosialnya ya. Intinya sih itu lebih banyak berkeluh kesah tentang kejadian-kejadian yang terjadi yang ada dari kacamata Remisa gitu. Mantap. Jadi lingkungan terdekat tuh yang benar-benar kalian rasakan ya, dan itu kalian tuangkan jadi sebuah lagu-lagu di album Tegangan Tinggi. Nah, kalau tadi yang diputerin ada seharusnya tadi Berikan Saja dulu kan. Nah, kalau Berikan Saja ini apa nih? Kalau Berikan Saja. Berikan saja. Sebenarnya nggak ada makna yang besar di situ. Cuma saya yang nulis lirik. Kadang-kadang kita itu kecanduan pada sesuatu, misalnya media sosial atau kecanduan nasi, kecanduan gula, itu membuat kita jadi lupa banyak hal. Itu terus. Pengen aja ngasih karakter di situ siapa ya, oh kasih aja nama Rika, seseorang dari manapun itu. Jadi Rika itu bisa siapa saja dan apa saja. Terus geser yang ke lagu yang tadi apa? Melesat. Jauh. Melesat jauh itu saya tulis waktu tahun lalu pokoknya. Yang saya rasakan itu kayak banyak orang dia baru melakukan sesuatu tapi temannya udah menjudge, eleku, lapo ke sih? Ya, buat ya. Kayak gini-gini. Karena melihat ke fenomena-fenomena kayak gitu, akhirnya saya muak kan, maksudnya ya wes sakar dewe kan aku mau buat sesuatu kenapa ditahan-tahan gitu. Okay. Jadi makna inti maknanya kayak gitu. Jadi enggak usah peduli kata orang ya, melaku aja yang penting mari. Ya. Nah, ini yang tadi yang lebih untuk mereka, kalau untuk mereka belum ya tadi ya, untuk mereka. Iya, kalau untuk mereka itu ditujukan untuk siapa nih? Kami dedikasikan terhadap aktivis-aktivis yang korban-korban selalu korban-korban takas siapapun di dunia ini yang selalu memperjuangkan. Selamat latihan buat Dispos tanpa gitarisnya. Tadi saya di sini. Terus. Ya kami dedikasikan buat mereka-mereka yang telah mengorbankan semuanya, bahkan nyawa mereka untuk memperjuangkan kebenaran hak-hak manusia. Oke. Siapapun itu. Dan masih ditungguin yang buat nanya-nanya di Twitter, oke, atau di live chat di caster, oke. Terus silakan pengen nanya-nanya. Kebersamaan kita masih. Woi, beating. Ahmad ini, Iksan DKK hilang lagi di Serawung. Oh, mereka ada di Serawung. Jadi selamat mendengarkan loudspeaker. Yang tadi juga mas meleset meleset boleh, jauh boleh. Itu kita melibatkan siapa ya? Di Sabiela Maris. Siapa tuh Sabiela Maris? Saya belum vokalis. Kenal. Gitaris yang lagi kontemporer mas. Oke. Oh, dia ngisi vokal di situ. Ngisi vokal ya? Untuk memperindah lagu. Mantap. Ada siapa lagi yang kalian ajak buat? Terus yang diberikan saja itu ada yang Abigail. Berikan saja ada Abigail dari Anak Via. Kawan-kawan sendirilah. Terus ada Gus Dakar ngisi slide. Gitar mabuk. Oke, okay, mantap. Gus Dakar Sang Delta. Siapa lagi? Terus ada Melody dia bantuin ngisi backing vokal di lagu Satu Kurang. Oh, itu satu single yang kalian lempar di bawah waktu di jadi dengan lirik gak sih kemarin di YouTube? Nah, udah ada di YouTube. Jadi itu single kalian ya yang Satu Kurang ya? Iya, Satu Kurang. Oke. Okay. Oke deh, tahan dulu, kita ke lagu selanjutnya nih. Ada dari Remisa dengan judul, nah ini Satu Kurang tadi, singlenya ya, di Tegangan Tinggi. Tetap stay tune di koalisinada.caster.fm. Semakin memburuk.

Program radio loudspeaker hanya di koalisinada.caster.fm. Baik lagi di loudspeaker, masih bersama dengan Remisa dan ngobrolin dengan album terbarunya Tegangan Tinggi. Dan apa mau bertanya? Kayaknya Dimas Samit mau bertanya. Gak apa-apa, silakan. Kita juga mau ngecek-ngecek dulu nih sebelum ngobrol lagi. Apa? Ada yang dengerin dari Malaysia juga nih. Benderanya Malaysia. IP palsu mungkin. Gak tahu, biarin aja kita sapa juga. Kan. Halo. Terus di live chat kita cek dulu. Oh, belum ada. Mat malam, Baron. Nah, ini siapa nih? Gak tahu nih. Biasanya teman-teman sendiri nih yang baru dengerin. Balik ke Remisa dengan album Tegangan Tinggi. Nah, kan tetap setia dengan album, dari album pertama dan album kedua, dengan penulisan lirik berbahasa Indonesia. Bisa, kenapa tuh? Tetap lebih nyaman dengan penggunaan bahasa Indonesia yang padanya aja nih, langsung aja. Karena kalau pakai bahasa Inggris itu semua orang kayaknya bisa. Oke. Tinggal di translate aja, suruh siapa yang jago jadi bagus. Jadi bagus. Tapi kalau tulis pakai bahasa Indonesia, aduh, masa aku mau makan gitu. Oke. Harus butuh kreativitas yang tinggi kalau nulis pakai bahasa Indonesia. Ya, ya. Dan juga baru-baru ini kami juga sadar bahwa sebenarnya bahasa Indonesia itu bahasa yang paling apa ya, kalau bisa dibilang nenek, bahasa nenek moyang dunia. Oke. Karena kita orang Indonesia harus pakai bahasa Indonesia lah. Oke. Jangan pakai bahasa Inggris. Masuk. Masa dijajah terus sama Inggris. Budaya dan macam-macam dijajah. Iya. Yeah. Nah ini ada yang nanya, mau tahu dong, mau tahu lagu favorit tiap personilnya apa aja nih di album ini masing-masing. Kalau kalian ini ada yang nanya, nggak tahu nih siapa nih. Tuh. Oh, mau tahu lagu favorit tiap personilnya. Rufa nih dulu. Dari Rufa dulu, lebih di album, di album ini yang kalo, mana nih? Kalau saya pribadi di album Tegangan Tinggi ini semuanya favorit, Mas. Semuanya favorit. Tapi take, emang take drum yang paling susah itu di lagu yang penuh energi itu, lagu ini untuk melesat, melesat jauh, untuk melesat, melesat jauh itu soalnya apa, dikit-dikit ganti feel, dikit-dikit ganti ketukan. itu yang agak lumayan pegel-pegel sih, Mas, itu menurut saya. Tapi semuanya favorit. Okay. Saya pribadi ya, saya tahu kalau Baron. Baron, saya mendem sayang. Guys, yang paling saya favoritkan Berikan Saja. Itu kayaknya liriknya bebas, santai dan ngawur. Ya, ada suara ceweknya itu, Mbak Abigail yang cantik sekali. Ya enggak? Vokalnya. Kalau saya sih apa ya? Semuanya favorit. Tapi kalau saya pribadi paling suka yang satu minus, yang single itu, yang baru keluar video liriknya di YouTube, bisa kalian saksikan. Karena beda aja dari remisa-remisa yang dulu, yang lagu yang ini kayak unik aja, nuansa baru. Jadi eksperimennya, experience-nya jadi beda aja ngedengernya. Yoi. Ini gak tahu nih Tawar. Sekitar, ayo. Favoritnya lagu Rantau. Karena Rantau, liriknya mantep. Aransemennya juga aransemennya juga sederhana tapi bisa apa ya, bisa gampang lah didengar, cepat nangkep di otak-otak tiap pendengarnya. Rantau sih. Rantau. Selain itu juga mewakili rantauan-rantauan yang entahkah di mana dia berada. Karena sunah Rasul aja dia merantau. Kita harus merantau. Nah, bersaat ini balik ke ini nih, ke pada saat proses recording, kalian di Serawung sendiri ya, di studio sendiri tag? Iya, proses recordingnya itu ada dua tempat. Nah, satu di itu? kosanku sama di warung Serawung, Audio Elektrika nama studio, home studionya. Selamat datang buat Azam Brigek. Halo. Salaman dulu, salaman, biar gak salah paham. Mantap. Terus. Cuma lebih banyak waktunya habis di warung Serawung buat record. Prosesnya awal mulanya itu Sani mungkin yang lebih tahu, bisa menceritakan lebih. Jadi sound engineer-nya ya kalian juga ini yang? Ya kurang lebih kayak gitu, Mas. Jadi kita record sendiri, mixing sendiri, mastering sendiri, full DIY. Untuk DIT, DIT together. Untuk saya sendiri. Nah, kalau drum sendiri kayak gimana? Kalian nah, kalau drum sendiri. Kalian gimana nih? Sebenarnya pertama itu pertama ada materi ini mas udah agak lama. Terus si Rizky ngasih kayak pattern gitar gitu. Apa ini apa gimana drame? Terus coba tak pikirin tip pikirin bareng-bareng juga. Terus pertamanya langsung gimana kalau take drum sendiri di home band pusat. Home band UB. Kebetulan waketumnya Sani. Masih jabat dulu. Sani. Ya terus sewa mic dan segala macam pakai laptop Sani. Ya udah take di situ. Terus habis take drum langsung apa? Agak lama juga langsung diisi gitarnya langsung gitu mas. Berarti tag-nya di sana di studio. Di studio home band pusat drumnya. Di semua drum di tag di sana. Ya? Di tag di sana. Baru pindah ke Serau. Mixing masteringnya juga di Serau. Oke. Okay. Nah kalau kalian sendiri apa? Setelah mendengarkan hasilnya dari semua materi ini, cukup puas nggak sih dengan hasil rekaman yang kalian kerjakan sendiri juga? Nah. Sebenarnya kita harus bersyukur bukan puas. gimana? Kita bersyukur sudah mencapai album ini. Tapi kalau dibilang puas ya jangan puas supaya buat lagi nantinya. Ya, ya. Gitu. Benar. Setuju. Mau ditambahin lagi, Toar? Cukup mas. Cukup. Riko, Samit, pengen nanya-nanya boleh. Dengerin dulu. Kirim-kirim okay. Salam. Boleh kalau kirim. Rupa salam. Kirim salam buat siapa? Oh, buat Melody katanya. Nih, kita cek dulu di live chat ada siapa aja. Nih, ini kode aman kabeh ya maksudnya sopo. Wis enggak aman, wis enggak ono perawan iki. Oke. Okay. Oke, okay. Pencapaian tertinggi Remisa opo Sam? Gitu. Nih, pendengar nih. Apa ya? Pertanyaan yang sulit kayak. Pencapaian tertinggi. Belum ada sih. Belum ada. Oke. Terus ini ada juga yang nanya bagi influence musik dari Remesa dong. Lurah Pawon. Nah, ini teman dari Trenggalek, dari Kampak. Dia tanya bagi influence musik dari Remesa. Ayo masing-masing atau influence kalian dalam masa penggodokan album ini atau kayak gimana atau masing-masing. Kalau Remisa sendiri influence-nya itu beda-beda dari awal terbentuk sih, enggak cuma buat album ini. Kita terinspirasi dari banyak musisi dan juga teman-teman di sekitar kita. Untuk menginspirasi dalam membuat lirik dan musik. Kalau musisi ya atau band influence siapa gak apa-apa luar slang apa? Mungkin ya slang dan the most purposes. Sani kalau Sani ya bener sih, tapi mungkin kita di sini punya selera musik masing-masing ya. Rufa sukanya beda, Baron sukanya beda, aku sukanya beda, Rizky juga sukanya beda, jadi kita coba nge-mix dari ya apa yang kita punya di otak kita gitu. Jadi pattern-pattern gitar, riff-riffnya, ketukan drum, bahkan lirik sekalipun dari pengalaman-pengalaman dan keresahan-keresahan yang ada gitu. Jadi sebenarnya kalau dibilang inspirasinya apa? Gado-gado. Sebenarnya gado-gado, bingung juga ya dari mana, terlalu banyak. Terlalu banyak. Toar, tambahin. Intinya influensinya itu dari Mas Eko. Aku kok digowo-gowo, aku gak melu-melu, aku kan gak ben-benan. Kalau kata Mutan Komando, kadit tuki-tuki, tidak ikut-ikut. Ya itu mas. Ya seperti yang dibilang Sani tadi. Ya. berbeda-beda. Berbeda-beda. Akhirnya dijadiin satu, jadilah musik Remisa. Oke, silakan. Inspirasinya Bhinneka Tunggal Ika. Nah, silakan. Kalau saya inspirasinya Roma Irama, Mas. Roma Irama. Kalau dalam urusan lirik melirik. Bi. Roma Irama. Dalam. Soalnya. Dalam. Gitar juga. Gitar. Tem di belakang. Kalau gitar Aziz Zamrud. Rufa, mau nambahin siapa? Rufa. Kalau inspirasi Remisa sendiri banyak, Mas. Paling teduh. Kopi cabit. Gak apa, kalau drum sendiri di Remisa itu saya rock 80-an, Mas. Oke. Okay. Mr. Big, Rush. Oke. Okay. Soalnya saya pertama main drum emang pengaruhnya dari situ. Dari situ dan langsung festival. Oke, oke. Festival Gudang Garam Rock. Oh, festival Kecap Bango. Festival Jajanan Bango. Ya itu Mas kalau oh, apa referensi dari drum sendiri. Oke. Okay. Waron. Asik. Baron lagi. Saya terinspirasi dari kalian semua. Asik. Nah, ini juga ada yang nanya rencana kedepannya Remisa mau ngapain ini, silakan. Rencana kedepannya untuk saat terdekat kita akan tour, tapi sebenarnya tournya pas rilis langsung tour gitu kan, cuman ada kewajiban yang harus dilaksanakan puasa kan. Habis lebaran. Jadi habis lebaran mungkin baru tour. Sekalian maaf-maafan nama izin. Sekalian silaturahmi. Silaturahmi. Intinya silaturahmi. Silaturahmi. Main urusan nomor 50 lah. Nah, tapi ngomong-ngomong CD kalian nih udah didistribusin belum di kota-kota di luar Malang? Udah di, jadi kalau misalnya teman-teman luar kota pengen ngedapetin, udah ada di mana aja nih? Atau masih di Malang CD kalian? Baru satu Mas, baru di Jogja ada di rilisan fisik. Oh. Kalau yang di Jogja di Jogja. Rilisan fisik. Di kota lain. Nanti ada tunggu aja kabar selanjutnya Mas. Oh, nanti ya. Di update. Nah, nanti ada di update store-store-nya. Berarti kalau sekarang kalau harga jual normalnya 35.000. Iya, sekarang 35.000. Terus kalau misalnya teman-teman ada yang mau beli, nah, tinggal untuk saat ini DM aja data diri kalian, nah, dan nama, alamat, nanti kita langsung kirim ke rumah kalian, kayak gitu sih. Kalau untuk sekarang, tapi nanti ditunggu aja bakal ada hadir di kota-kota kalian. Tapi kalau ngebet banget nih, langsung aja DM. Oh ya, kalau di Malang tersedia di Serawung Store. Serawung Store. Di Serawung Store juga ada di Nuwun Coffee. Oke. Nuwun Coffee, kita di situ juga ada beberapa CD kita. Jadi monggo langsung disedot. Nah, tadi tiga lagu yang diputerin ada satu minus yang jadi single ini. Ini bercerita tentang apa nih? Lagi-lagi kita pengen tahu nih dari masing-masing lagu dari album Tegangan Tinggi. Judulnya itu terserah sih Mas. Satu kurang atau satu minus, kurang, satu garis, satu lempeng, satu strip, satu apa? Satu bantal. Satu bantal terserah sih. Ya. Apa ini sebenarnya? Apa itu ya sebenarnya? Satu. Satu. Betul. Ayo. Dirangkum menjadi aduh satu. Kalau menurut kami sih, kalau udah dengar lagunya pasti, karena lagunya sederhana sih, cerita-cerita bait per baitnya itu sederhana, di gampang ditafsir lah. Jadi denger aja Mas, dan ada di YouTube juga, artikan sendiri. Waktu itu saya tulis tahun berapa itu, udah lama sih itu lirik apa syairnya itu udah lama. Ceritanya ya kok dunia ini udah kayak gini banget Mas. Oke. Jadi saya rasa juga bait per baitnya itu sudah mewakili perasaan tiap pendengar lah. Pasti ada salah satu bait per baitnya di satu garis itu. Dan ada dan akan terus ada. Kalau ada dan akan terus ada, mungkin Baran bisa menceritakan. Itu menceritakan tentang hampir sama kayak yang untuk mereka, tapi itu kata-katanya tercipta setelah saya ngobrol sama ayah saya tentang ya bagaimana kita menghargai orang yang sudah berjuang untuk kita. Konteksnya luas. Konteksnya ya itu terinspirasi dari Biji Tukul juga. Kayak gitulah pokoknya. Jadi orang-orang yang sudah memperjuangkan sesuatu untuk kita, lagu ini saya dedikasikan untuk kalian. Halus. Akan kupastikan. Akan kupastikan itu pengalaman saya pribadi sih. Nah, kayak sekitar apa lingkungan sekitar kayak enggak ada yang yakin kalau apa yang saya lakukan itu kayaknya sia-sia gitu. Tapi ingin saya buktikan kalau ini jalan ini benar nih. Yeah. Iya. Jadi enggak usah ragu lah. Maju terus aja. Maju terus. Yoi. Dan masih ditungguin buat teman-teman yang pengen nanya-nanya lagi dengan Remisa yang malam ini kita puterin 14 track di album Tegangan Tinggi. Pola yang sama. Pola yang sama, udah tadi, mau. Udah tadi ya. Yang belum tadi Rantau belum, ntar habis. Masih ada beberapa 5 track lagi yang belum kita puterin. Yang oke deh, kita ke lagu dulu aja. Ini ada Tanpa Disadari dari Remisa. Tetap stay tune di koalisinada.caster.fm. Mereka menjual depan yang mustahil. Depan yang mustahil. Stay tune terus di koalisinada.caster.fm. Loudspeaker balik lagi masih dengan Remisa dan yo. Kalau saya bilang mereka bercorak alternatif rock yang baru saja merilis album kedua mereka Tegangan Tinggi di Bawah Bendera Serawung Record. Nah, kembali dengan Remisa, dengan di label Serawung sendiri banyak keuntungan gak sih selain diproduksiin berupa CD? Mungkin waktu kalian oke nih deal kita dengan Serawung, ada terjadi negosiasi atau kayak gimana? Di Serawung Record sendiri kami banyak dapat pengalaman baru lah mas. Contohnya kayak disiplin, disiplin dalam bekerja, terus penyusunan timeline yang sesuai rencana gitu. Pokoknya baru kali ini kita merasakan kayak ditodong ya. Band-bandan itu ya pekerjaan gitu. Bukan hanya sekedar senang-senang bikin lagu terus mari guys. Terencana ya. Semuanya ada senang. Jadi disiplin sih mas, lebih banyak belajar disiplin di. Apalagi yang membedakan dari sebelumnya kalian dengan record label yang sebelumnya cenderung santai, friendly dan. Ya kalau yang sebelumnya kan sama Frequency Record, nah, itu kerjanya lebih ya. Kalau lebih apa sih mas? Lebih santai ya, lah. Ya, makanya kalau misalnya aku lihat dulu bersama Frequency, jadi record label hanya membuat sebatas ngerilis, membantu merilis fisik selesai. Iya. Band mau kemana ya band tuh sendiri. Jadi band label apakah turut nyebur juga ke jalanan nih bersama band. Nah kalau yang sekarang dengan Serawung, ya kalau dengan Serawung ini udah dia mereka menawarkan program kerja dulu kan, menawarkan program kerja bla bla bla bla, pokoknya kontraknya itu setahun. Setahun itu harus gini gini gini gini gini. Udah tertata, skemanya udah rapi. Jadi ya disiplin tadi itu sih yang paling sangat. Oh, ternyata ini pekerjaan, bukan main-main lah. Oke. Okay. Ini emang pekerjaan. Itu yang sangat membedakan. Iya, itu sangat. Dari yang sebelumnya. Oke. Okay. Dan yang tadi rencana kalian pengen tur habis Lebaran ya? Iya, rencana habis Lebaran mau ngeluarin video klip dulu. Oh. Ngeluarin video klip dulu terus tur. Insyaallah jadi turnya itu ya kayak kota-kota kemarin lah, tur yang tahun lalu. Cuman mungkin ditambah pengennya sih Kalimantan sama Sumatera gitu. Sulawesi, tempat sama, iya, Palu. Sulawesi. Jangan lupakan kampung halaman. Nah. Cuma lintas pulau nih harus. Iya. Harus ke Palu juga. Makassar. Indonesia luas, men. Pengennya kita jalan-jalan lah. Pengennya jalan-jalan sih. Yang di kamar, ini bukan studio, ini bukan studio, ini adalah kamar. Mau nanya nah, ayo. Ayo. Ayo. Jangan malu-malu. Ayo. Kirim-kirim salam. Samit, ayo samit, samit, samit. Kirim salam. Enggak, mereka lebih. Mereka lebih senang bertanya atau pengen apa? Ya, halo saya Dimas. Halo, halo. Enggak bertanya sih, cuma apresiasi aja. Saya pantau dari kamar samping soalnya di. Iya. Dari karakternya sebelumnya sebelum dengerin udah lihat kasetnya sih, visual kasetnya. Jadi CD ya, CD. Iya, CD-nya. Jadi yuk, masuk juga sih sama karakter lagunya. Metropolitan, tegangan tinggi. Pokoknya ya suka musiknya, terus rasanya ya, cocok aja ya, hidup di kota juga kalau dengerin gini ya mana-mana enak sih. Ya, semoga bermanfaat. Jadi musiknya juga variatif ya. Jadi ya mungkin nanti coba saya dengerin lagi. Ada yang tertarik apa tadi judulnya? ada dan ya agak melo gitu ya. Ono terus. Nah, ya ono terus ya. Ya mungkin itu sih. Kalau untuk temanya juga nanti kan lagi tadi dengerin juga sih. Jadi juga mengenang orang-orang yang udah berjuang juga. Jadi suka kalau ada musik kayak gitu. Ya, makasih. Matur nuwun. Skip. Diam aja, diam. Azam ini. Azam enggak boleh. Diam aja. Elemen black metal. Azam sebagai saya Azam. Halo. Ya, halo. Mau tanya mengenai materi ke depan. Enggak maksudnya iki nganu koyo proyek ya, proyek mengenai video klipnya. Apa ya? Nah, lagu mana yang mau dibikin video klip lagi? Ada 3 video klip nanti ini rencana. Satunya yang single yang kemarin itu satu garis. Terus ada lagu lama, kebetulan ada mahasiswa mau tugas akhir. Mau tugas akhir dia mau garapin video klip lah, Mas. Salah satu lagu yang ada di sini. Yang tugas akhir itu di album sebelumnya. Kebetulan dia suka banget sama lagu itu. Terus yang keduanya, ketiga itu rantau mungkin sama apa kemarin ya? Rantau sama ya itulah mungkin. Rantau sih. Satunya rahasia. Satunya belum disepakati. Pokoknya ada 3 video yang akan keluar. Kalau mengenai tentang itu apa schedule main, jadwal main terdekat. Yang terdekat-dekat terdekat di tanggal 3 di Mbah Lemi. Itu ngabuburit Mas, bukan? Bisa dibilang karena dari sore aja rencana. Silaturahmi siap. Di street gig di Mbah Lemi. Oh. Ada takjil free Mas. Ada. Banyak takjil free. Monggo merapat. Silakan merapat tanggal 3 jam 4. Jam 3 sore. Dari jam 3 sore. Yo udah Mas, gitu aja Mas. Matur suwun. Mau ngajak split. Wani split. Nah. Terus apa? Masih bersama Remisa, kita cek dulu nih. Lagi sepi-sepi aja di timeline dan juga di, tapi masih ada yang dengerin, yang masih setia mendengarkan. Terima kasih buat siapa aja yang Mas lagi Ilman dengerin. Ilman. Oh iya, Ilman tadi udah mention di Twitter ya. Dia memang kebetulan Mas Ilman yang buatin press release. Oh. Mas Ilman. Mau nyampaikan apa? Karena Ilman kayaknya dia juga habis nge-review juga nih. Iya. Iya kan? Matur suwun buat Mas Ilman. Nah. Tersuun buat Mas Ilman atas supportnya. Yoi. Yang selalu konsisten mengamati Mas Amak muda kita. Nih. Ilman adalah Mas Amak muda. Beda sih. Mas Ilman lebih bagus kayak dari Mas Amak. Itu gurunya tuh. Dan apa lagi nih? Nah, untuk kalau tour sendiri kan pasti butuh budget kan. Sedangkan banyak tour yang kalian jalannya adalah model pertemanan. Nah, gimana kalian dalam membiayai setiap tur panjang nih bisa dibilang, atau kalian cuma ngambil weekend apa kalian terusan? Gimana cara pendanaannya yang sangat atau mungkin kan gak sih sebenarnya pendanaan itu di pendanaan itu dari hasil penjualan merchandise terutama CD kalian? Menurut kalian kayak gimana? Waktu awal-awal terbentuknya Remisa juga kita ini duitnya juga gak ada sih Mas. Modalnya benar-benar kosong gitu. Benar-benar kosong. Tapi kayaknya kalau kita melakukan sesuatu asal itu produktif atau apa, saya rasa Tuhan juga pasti anak ini niat. Pasti dikasih aja, ada aja rezeki. Cuma enggak tahu dari mana juga. Yai. Kayak kemarin tour yang manifest tour itu 2017, nggak tahu juga duitnya dari mana, tiba-tiba ada aja duitnya. Yang penting kita selalu bekerja produktif. Oke. Karena kalau cuman tidur-tiduran, berhayal, pengen tur, mau apa tapi nggak ngapa-ngapain, ya rezeki juga nggak datang-datang kan. Oke. Yang penting yang penting tetap produktif aja sih, Mas. Dan optimis. Jangan, pokoknya jangan pikirannya jangan langsung duit dulu. Oke. Karena kalau mikirnya duit pasti lewer. Terbatasi lah. Nah. Oh, nggak ada duit, mau rilis. Pokoknya jangan duit pikirannya. Oh no, ya bisa pinjam kan, bisa kredit. Oke. Nah, terus kalau yang album ini kalian belum memasukkan ke layanan streaming ya? Belum. Belum. Nah, kalau di album sebelumnya? Sudah. Album sebelumnya sudah di digital store. Menurut kalian sendiri dengan hadirnya layanan-layanan streaming banyak menguntungkan gak sih buat band? Sebenarnya menguntung, kalau menurut kami pribadi, layanan streaming itu kalau ada band yang kayak misalnya yang bisa masukin ke layanan streaming kan biar kayak keren-kerenan aja sih, Mas, sebenarnya. Menyesuaikan perkembangan zaman, menyesuaikan perkembangan. Karena kalau sudah untuk dari segi keuntungan enggak jelas juga. Enggak jelas juga. Kayak masukin di Spotify, laporannya juga enggak banyak potongan. Banyak potongan padahal kita yang bikin lagu dicaloin lagi, Mas. Mending kalau dari pengalaman mending upload sendiri aja, Mas. Okay. Langsung kayak ke Bandcamp gitu. Enggak usah macam-macam keren lah. Di Spotify atau iTunes enggak ada untungnya juga. Sebenarnya bagus kalau di maintenance dengan MOU-annya mantap. Oke. Okay. Jelas sepatunya jelas kayak gitu ya. Iya. Cuma ini kan rata-rata yang bahaya calo-calo ini, Mas. Yoi. Calo-calo layanan streaming ini yang bahaya. Mending langsung kerja sama dengan pihak Spotify-nya. Iya, ya. Cuma kan banyak band-band, terusnya band teman-teman kita juga kan melalui calo ini, calo ini, calo ini. Ya. Belum tentu apa? Terang-terangan melihatkan hasil hasil apa? Pendapatan. Pendapatan. Nah. Oke. Okay. Nah, rencana apa namanya terakhir deh promosiin album Pegangan Tinggi, promosiin apa aja tentang band Remisa atau rencana ke depan atau kalian pokoknya terakhir nih sesi promosi sebelum dan yeah. Tapi ada dua lagu yang ntar biar sekalian dua lagu ntar diputerin terakhir, ada Felika dan juga apa nih bonus track. Oh, bonus track Felika dan juga ada Dengarkan Sekali Lagi. Terakhir pengen promo. Pokoknya kalau mau tahu info-info terbaru, kami aktif di Instagram dan Twitter. Aktif di Instagram dan Twitter. Dan kedepannya kami akan tur di, untuk sementara jadwalnya baru di Jawa lah. Jawa. Terus apa lagi, San? Update terus aja, follow juga Instagramnya Remisa @remisadogs, juga Twitternya Remisa official. Nah, channel YouTube-nya juga, di situ kita banyak update-update video baru dan juga ada info-info terbaru tentang rilisan, merchandise dan juga jadwal main kita. Jadi untuk selanjutnya kita tunggu kalian berinteraksi di Instagram kita. Ron, nambahin gak? Ron, jadwal ngopi terdekat. Jaga kesehatan, perbanyak olahraga dan makan sayur. Sama cek apa? Rekening. Video lirik lirik video di terbaru satu minus di YouTube Remisa. Sama salam salam enggak, sebenarnya mau berterima kasih kepada teman-teman, Mas, teman-teman yang selalu mendukung Remisa atau mendukung apapun, dengan apapun mendukung dana apa mendukung apapun yang teman-teman dekat Remisa dan yang selalu mendukung lah. Mas Eko juga, terima kasih Mas Eko. Sama-sama, sama-sama. Perbanyak seks. Astagfirullah. Ada lagi? Atau dua lagu terakhir boleh di pengen dijelaskan, dengarkan ya, pengen dengarkan sekali lagi ini tentang apa, dan juga Velika. Velika ini apa, nama cewek apa? Velika itu nama siapa ya? Yang denger berapa orang ya, Mas? Velika itu kesenangannya anak-anak di kampus, Mas. Oi. Berarti ada nih orangnya. Ada orangnya. Ada. Orangnya. Semoga ada. Dia mendengarkan. Enggak sih kayaknya. Oh, enggak mungkin. Iya. Karena ini memang benar-benar dia radio tanpa dunianya beda. Beda. Dunianya beda. Semua orang kayaknya suka sama dia. Jadi bahan apapun bagi, terutama Baron. Karena yang buat yang nyanyi kan Baron. Karena yang buat liriknya juga dia. Oh, iya udahlah. Berarti biarkan dia yang ngomong. Iya. Ayo, saya prolog aja dulu. Oh, iya iya iya. Wah, waktu itu kita lagi nongkrong-nongkrong kan. Lagi gitar. Lagi gitaran. Gitaran-gitaran. Terus mbaknya lewat. Iya, iya. Mbaknya lewat. Terus tak bilang ke Baron, bilang, gimana kalau dibuatin lirik aja dia? Kan namanya Velika gitu. Hmm. Tambah C aja biar enggak kayak dia. Oh, enggak plek ngono. Ya. Biar nyaru. Nyaru. Tapi akhirnya pernah pas main bawa lagu, kebetulan bawa lagu Velika, terus orangnya ada gitu. Ada. Akhirnya disamperin. Ya butuh penjelasan. Maksudnya penjelasan apa? Gitu. Ya kita ngelak aja itu bukan sampean kok, Mbak. Kan suara ada C-nya. Oh, iya. Beneran, tapi ini beneran nih samperin sama orang ya. Pas beneran, Mas. Iya. Nah, kalau untuk isi harusnya bangga dong dia dibikinin lagu kan. Aslinya bangga sih, cuman enggak tahu juga sih, Mas. Gengsi balik. Gengsi. Cuman kalau untuk isi liriknya Baron yang tulis. Yoi. Lebih mendalam kan dia bisa menjelaskan. Nah. Ya. Maksudnya apa? Soalnya ada ereksi, ada ejakulasi, ya kayak ada kulampiaskan. Nah. Pemuja. Kayak biar awalnya itu kulampiaskan saja di sudut kamarku, Mas. Cuman diganti kulampiaskan saja pada laguku. Mungkin bisa jelaskan lampias, pengertian lampiaskan itu dilampiaskan melalui apa, Mas Baron? Tadi Mas Eko juga. Ya itu dilampiaskan di lagu, maksudnya semoga lagu ini menjadi klimaks kan, mesti diklimakskan di hal yang positif kan. Oke kan, daripada di sudut kamar, ngapain di sudut kamar? Merenung. Oh ya, merenung mungkin. Kayak itu. Jadi itulah, karena mengagumi keindahan ciptaan Tuhan, terciptalah lagu itu. Jadi bonus track untuk kalian semua pendamba sudut kamar. Boleh nih, jadiin video klip ntar. Ya, tapi modelnya udah. Khusus di loudspeaker aja sih, Mas. Oh, okay. Kita menjelaskan kita hal ini. Kalau ditanya di interview-interview lain, kita bilang ya itu bisa siapa aja. Siapa sih, aja. Di sini hanya di loudspeaker, bukan dari Remisa. Soalnya bahaya, saya temennya. Kebetulan dia teman Sani juga, Mas. Sani. Teman dekat lah. Iya. Sani lebih paham nih kayaknya luar dalam. Waktu memasukin lagu Velika ini juga penuh apa? Pertimbangan. Diskusi yang berat lah. Ada yang nggak setuju, ada yang setuju. Salah satunya saya. Cuman akhirnya saya selipin aja, Mas. Nggak ada yang tahu kan, dikasih bonus track. Bonus track. Akhirnya bonus udah sepakat kan, udah jadi sih ini. Bonus track. Nah kalau yang ini dengarkan sekali lagi. Dengarkan sekali lagi itu ditaruh di, sebenarnya lagu terakhirnya itu kan dengarkan sekali lagi. Dengarkan sekali lagi. Ya maksudnya itu putar lagi. Putar dari lagi awal. Dari awal ya. Untuk menikmati lebih. Biar lebih tahu maksudnya. Nah dari tegangan tinggi secara keseluruhan. Oke, terima kasih buat Remisa. Terima kasih para pendengar. Terima kasih juga buat yang dengerin dari tadi, teman-teman dimanapun berada yang udah dengerin loudspeaker edisi Remisa. Terima sukses kasih buat, juga buat Kopi Cah Nafis. Oh iya. Terima kasih buat Kamar Nafis yang berkali-kali kita jadiin studio dadakan. Terima kasih buat Rico yang udah bikin flyer Remisa. Terus terima kasih buat teman-teman yang ada di kamar ini juga. Dan pokoknya semoga Loudspeaker nggak tahu nih kedepannya siapa lagi yang kita undang. Pokoknya pantengin terus, terus buat Remisa laris buat CD-nya. Ya. Amin. Pokoknya buat proyek-proyek mau ngapain aja lancar, dilancarkan lah. Dan dua track terakhir ada Dengar Kasih Lagi dan juga bonus track ada Felika yang tadi. Dan sampai jumpa dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yiu. Lanjutan dari kisah sang jago anak Kanada dan terus ada. Investasi kebencian dan keserakahan yang tiba-tiba dan terbang jauh melihat Velika.